Firman-Mu indah, firman-Mu ajaib, firman-Mu yang memberikan kami kehidupan yang sesungguhnya. Karena Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau mengalahkan kematian, Engkau Tuhan atas alam raya. Itu sebabnya, ya Tuhan, kami menaikkan syukur kami, pujian kami, penghormatan kami kepada-Mu. Tuhan, persiapkanlah kami, tolonglah kami, bukalah hati dan pikiran kami, ya Tuhan, untuk mendengar akan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan permohonan kami ini. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan yang begitu mengasihi kita, melampaui apa saja yang kita lakukan. Saudara-saudara, mari kita melihat bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus 14, mulai ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-65. Saudara-saudara, perikop ini diawali ayat yang ke-43 tentang bagaimana Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Yang sebelumnya juga tentunya para pemimpin agama, ya dikatakan para imam besar, ahli Taurat, tua-tua, mereka dengan penuh kebencian, kemarahan, iri hati, ingin membunuh Yesus. Lalu atas dasar pengkhianatan Yudas, keinginannya tercapai. Masuk dalam proses penyalipan, dan kita akan melihat saudara bagian ini. Namun sebelumnya saudara pikirkan dalam ketika saudara membaca satu pertanyaan, siapa yang menyalibkan Yesus? Ya. Saudara, ini menjadi pertanyaan perenungan saya sepanjang saya mempersiapkan khotbah ini. Siapa yang telah menyalibkan Yesus? Mari kita membaca Markus 14 ayat 53 sampai ayat yang ke-65. Kita membaca secara bergantian. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian tentang Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. saudara-saudara sampai sejauh ini munculkan pertanyaan, siapa yang telah menyalibkan Yesus? Siapa yang menyalibkan Yesus, saudara? Kemarahan, kebencian orang-orang yang ingin mencari, ya, tapi tidak mendapatkan jalan, ya. Mari kita lanjutkan pembacaannya. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Saudara-saudara, kalau kita membaca bagian ini secara sambil lalu, kita tidak merasakan ada satu emosi. Tapi kalau kita membaca dan membaca, jangan sambil buka WA, tapi membaca dengan pikiran yang terarah kepada firman Tuhan, maka ini peristiwa yang tragis. Kebenaran seolah-olah dibungkam. Bayangkan orang banyak, para imam, para tua-tua, itu bukan orang bodoh, Bapak Ibu. Orang pandai. Orang-orang, para, maaf kata, saya kutip juga pakai kata dari Injil, dari Taurat, para bajingan pun dikumpulkan untuk menjadi saksi, tetapi mereka akan saling, yang satu tidak sinkron dengan yang lain. Ini hal yang nyata, siapakah Yesus? Tetapi pertanyaannya, mengapa ia disalibkan? Siapa yang menyalibkan dia? Siapa yang menyalibkan Yesus? Saudara, kalau ini saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara saat ini, secara fakta sejarah, secara kronologi waktu atau kronos, atau secara mata jasmania yang dipahami oleh dunia ini, siapa yang menyalibkan Yesus? Saudara, kita tahu sejarah juga mencatat, saudara, ya. Kalau kita melihat, ya, Alkitab dengan jelas, ya, dikatakan bagaimana para imam penuh dengan kebencian, dengan amarah, dengan dengki, ya. Mereka tidak suka ini ada pemimpin yang baru, ini merubah tatanan, ini orang yang harus kita habisin. Saudara, kemarahan dan kebencian itu mencari jalan untuk membunuh Yesus. Jadi kalau ditanya, siapa yang menyalibkan Yesus? Saya catat yang pertama adalah imam-imam kepala, ya, bukan satu, tapi banyak, saudara. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua, ketua mahkamah agama, imam besar. Merekalah yang secara fakta, yang secara kronos atau kronologi waktu, secara jasmania, merekalah yang menyalibkan Yesus. Mereka dikuasai oleh amarah dan kedengkian dalam hatinya. Lalu mereka mencari cara bagaimana menyalibkan Yesus itu. Kembali saya bertanya, siapa yang menyalibkan Yesus? Yang kedua, kita tahu kalau para imam, para kepala itu tidak mendapat dukungan dengan orang-orang, para bajingan itu, mungkin dia tidak bisa melaksanakannya, saudara. Dan yang kedua saya catat, selain imam-imam, ahli Taurat, imam besar, maka yang kedua adalah terlebih dahulu pengkhianatan Yudas. Saudara, 25 keping perak dijual pemimpinnya. Saudara-saudara, siapa Yudas? Siapa Yudas, saudara? Yudas Iskariot, murid Tuhan. Apakah dia tidak melihat mujizat? Melihat dengan matanya. Apakah dia tidak bersama-sama hidup dengan Tuhan? Bersama-sama. Tetapi Yudas Iskariot, dengan cara pikirnya sendiri, dengan asumsinya sendiri, mengutip kalimat Pak Yonatan Lo, dikatakan ini adalah orang-orang yang gagal memahami visi Mesias. Orang-orang yang sekalipun dia dipanggil jadi murid, tetapi dia tidak menjadi bagian dari Tuhan. Dia punya bayangan sendiri. Dan kenapa Yudas menyalibkan? Beberapa orang kalangan tertentu menafsirkan demikian. Yudas berpikir, ini Yesus kalau tidak dipancing, kalau tidak didesak, tidak dipaksa, dia tidak muncul seperti Raja Daud. Kalau dia tidak aku khianati sampai kacau balau baru, mungkin kalau nanti terjadi kekacauan dia baru menunjukkan siapa dirinya. Seolah-olah dia membantu Tuhan. Selain para mahkamah agama dengan kebencian dan kemarahannya, ditambah dengan pengkhianatan Yudas, terjadilah proses penyalipan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yudas punya pikiran sendiri tentang misi ilahi. Yudas punya pikiran sendiri tentang kerajaan Israel. Dia berpikir sekali waktu kelak, Yesus menjadi raja, mengalahkan pasukan-pasukan penjajah itu, orang-orang Romawi, dan Israel kembali jaya seperti masa Daud. Bagaimana caranya ini? Kok kelihatannya lemah? Padahal dia bisa membangkitkan orang mati, padahal dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa membuat mujizat, dia bisa berjalan di atas air. Kali-kali kalau saya kerjain ini, Yesus baru menunjukkan siapa dirinya. Saudara, Yudas orang yang berjalan dengan pikirannya sendiri, dia gagal memahami visi Mesias itu. Dia sekalipun mendapat jabatan murid, tetapi dia bukan murid Tuhan. Dia adalah pengkhianat. Siapa yang menyalibkan Yesus? Secara kronologi, secara kronos, dicatat dalam sejarah, imam kepala, ahli-ahli Taurat, para orang-orang yang dikatakan rohaniwan pada waktu itu. Namun dikuasai dengan kemarahan dan kebencian sampai tidak bisa mengendalikan dirinya, ditambah dengan pengkhianatan Yudas. Tapi saya yakin kalau dua oknum dalam tanda kutip ini bersekongkol, tetap tidak akan berani. Pasukan pengikut Yesus, dalam tanda kutip, orang-orang yang mengikut Yesus jauh lebih banyak. Mereka tidak berani. Lalu siapa yang menyalibkan Yesus? Saya catat, pemerintah, atau dalam hal ini Pilatus, yang pikirannya, ini orang kok cuman bikin ribut saja. Ini orang bikin ada banyak masalah. Berpikir pragmatis, tidak mau rugi, tidak mau menanggung resiko. Kebetulan, ini orang dari mana? Wilayah Galilea. Itu ada Herodes, berikan ke Herodes. Wah, kebetulan saya ini cari-cari yang namanya Yesus, bawa ke sini. Tapi ditanya, diem saja. Yesus bukan orang yang sama dengan pikiran orang biasa. Dia tahu Pilatus tidak punya kuasa atas dirinya. Herodes pun tidak punya kuasa. Herodes dengan kemarahannya, balikan saja ke Pilatus. Pilatus, ini orang bikin pusing, bikin kacau. Udah serahkan aja ke orang banyak yang teriak-teriak itu. Orang-orang yang dikuasai dengan kemarahan dan kedengkian itu. Serahkan aja, ngapain pusing-pusing. Kembali saya bertanya, siapa yang menyalibkan Yesus? Imam-imam, pengkhianatan Yudas, pemerintah. Tinggal eksekusinya adalah para prajurit. Dalam tanda kutip, profesi yang kotor, yang menjadi alat penguasa. Kalau penguasanya baik, ya puji Tuhan, menjadi alat yang baik. Tetapi kalau pemerintahannya kotor, ya menjadi hal yang jorok. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang menyalibkan Yesus? Saya rasa empat bagian ini. Imam-imam, Yudas, Pilatus, dan prajurit. Setuju Bapak Ibu Saudara ya. Ini fakta sejarah, tidak bisa dipungkiri. Dan memang ada kejadian ini Saudara ya. Tetapi di dalam gereja hari ini, pas kesempatan yang baik peringatan Jumat Agung, kembali saya lontarkan. Saya tidak ingin mendapat jawaban empat orang ini. Tapi saya ingin bertanya, siapa yang menyalibkan Yesus? Bukan hanya dari kacamata kronologi atau kronos, tetapi dari kacamata ilahi. Kairos, sebuah kesempatan, sebuah peristiwa yang dimaknai berbeda, yaitu waktu Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang menyalibkan Yesus, Saudara? Siapa yang menyalibkan Yesus? Kalau anak-anak sekolah minggu dia menjawab, oh Yudas yang mengkhianati, oh para imam, pemerintah, oke lah. Tapi hari ini saya yakin Saudara bukan orang-orang yang seperti anak sekolah minggu yang baru mendengar cerita, tetapi kita adalah orang-orang Kristen. Orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Karena itu saya bertanya, siapa yang menyalibkan Yesus Kristus? Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa belajar tentang Allah atau belajar teologi. Saudara bisa membuka buku-buku dogmatika atau teologi, Saudara ya. Maka Saudara akan melihat siapa yang menyalibkan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Allah kita, Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang adil, Tuhan yang tidak mau ada dosa. Namun karena dia begitu mengasihi manusia, karena dia begitu mengasihi saudara dan saya, dia begitu rela melakukan apa saja demi nyawa saudara. Ini hal yang rumit, bagaimana Tuhan bisa mempersilahkan saudara-saudara masuk dalam kerajaan surga. Tidak bisa saudara. Surga tempat yang mulia, tidak ada kecemaran, tidak ada dosa. Namun dia ingin memanggil saudara. Hai umatku, mari masuk. Bahkan dia memanggil pribadi nama demi nama saudara. Hai, katakan Bagio, mari masuk. Hai, Pak Andre, mari masuk. Pak Raju, mari masuk. Namun masalahnya saudara, saya orang berdosa. Saya orang yang tidak kudus. Saya tidak mungkin masuk kerajaan surga itu saudara. Anugerah yang begitu besar menuntut keadilan. Kekudusannya menuntut hukuman akan dosa itu, saudara. Jadi kalau dari kacamata ilahi, bukan sekedar fakta kronologi, tetapi dari kacamata Kairos yang membuat peristiwa penyalipan itu karena Tuhan kudus, Dia adil. Itu sebabnya dosa harus dihukum. Dosa harus mendapatkan kematiannya. Jadi siapa yang menyalibkan Yesus? Jawabannya adalah bukan setan. Bukan orang-orang yang dikuasai oleh kedagingan. Bukan, bukan. Tetapi yang menyalibkan Yesus adalah murka Allah yang ditimpakan atas diri Yesus. Karena begitu Dia mengasihi saudara dan saya. Tidak ada cara lain. Saudara harus dibersihkan. Saudara harus dipisahkan. Saudara harus disucikan. Dan tidak ada cara lain selain murka Allah itu harus dijatuhkan atas hukuman. Itu sebabnya karena Dia begitu mengasihi kita. Dia berinkarnasi menjadi Yesus yang mati di kayu salib. Saudara-saudara, kalau kita melihat fakta sejarah mulai dari kitab Taurat Musa sampai hari ini, saudara mungkin akan bingung melihat bagaimana Tuhan bekerja. Saudara, jangan pikir Tuhan tidak berkuasa. Tuhan hanya berkuasa atas orang baik. Tuhan tidak berkuasa atas setan. Tuhan tidak berkuasa atas orang jahat. Jadi kita harus membela Tuhan. Tidak, saudara. Fakta sejarah membuktikan bahkan Firaun pun bisa menjadi alat Tuhan. Bangsa-bangsa yang kejam, ya bangsa Asyur, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan juga tunduk karena Dia Allah yang berdaulat. Dia punya kuasa, Dia yang menguasai sejarah ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita tahu adalah mereka yang tidak mengenal Tuhan, ya. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, ya Firaun itu ingkar janji berapa kali? Bukan satu kali, dua kali, tiga kali, sampai 10 kali tetap mengingkari Musa dan orang Israel. Sampai pada akhirnya Tuhan memang harus orang-orang ini dimusnahkan, ditenggelamkan di lautan, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Firaun dibiarkan hatinya keras. Ya, bukan Tuhan yang mengeraskan. Ya, Alkitab memang sedikit memberikan penerjemahan yang bisa kita memaknai beda. Tuhan membiarkan Firaun. Lalu secara aktif Firaun mengeraskan hatinya sehingga dia menindas orang Israel. Dia tidak mengizinkan orang Israel beribadah. Tetapi ingat, Tuhan menghukum Israel. Bagaimana dengan bangsa-bangsa lain yang menghukum Israel beberapa kali? Karena ketidaktaatan Israel, Tuhan mengizinkan bangsa lain dihukum oleh bangsa-bangsa yang kejam. Tetapi bukan berarti Dia dibiarkan. Bangsa-bangsa itu pun sekarang reruntuhannya tidak ada. Saya boleh katakan demikian. Bekas-bekasnya pun musnah. Tetapi kekuatan Allah, sejarah ini menjadi bukti nyata bahwa Tuhan berkuasa. Bukan hanya atas umat Israel, bukan hanya atas diri saudara dan saya, bukan atas dasar orang-orang yang baik, tetapi Tuhan berdaulat atas orang-orang yang kejam sekalipun, orang yang jahat sekalipun, Tuhan yang mengatur sejarah. Itu sebabnya saudara, mari kita berpikir kembali, siapa yang menyalibkan Yesus? Kalau kita menjawab Tuhan, siapa yang menyalibkan Yesus Kristus, Allah, saudara, kita bingung. Ya, kok bisa Allah menyalibkan Yesus? Tetapi ketika diberi atribut Allah yang murka atas dosa manusia, Allah yang murka atas dosa manusia itu harus dijatuhkan. Itu sebabnya tanpa disadari para imam yang dikuasai oleh kedagingan dan kemarahan dan kedengkian, perasaan sirik terhadap Tuhan, kemudian pengkhianatan Yudas, lalu Pilatus, mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya peristiwa ini pun dipakai oleh Tuhan. Saudara, hari ini kalau saudara melihat salib, baik di gereja, bahkan ada orang yang pakai salib, tidak ada yang merasa jijik kan ya, tidak ada yang merasa, kadang-kadang malah memakainya dengan bangga gitu saudara ya. Tapi saudara perlu tahu bahwa salib itu adalah tanda kehinaan. Kalau boleh saya pesan, kalau saudara pasang kalung salib atau di rumah ada tanda salib, saudara jangan dihias indah-indah ya, tetapi beri tulisan yang jelas, tanda aku harus ikut menderita bersama Tuhan. Salib bukan kemewahan, salib itu penghinaan. Tetapi di tangan kuasa Tuhan, salib menjadi sarana keselamatan. Saudara-saudara, betapa besarnya Tuhan kita, betapa dahsyatnya Tuhan kita, betapa ajaibnya Tuhan kita. Peristiwa penyaliban yang mengerikan itu diubah menjadi peristiwa penebusan. Terpujilah Tuhan kita, saudara. Saudara-saudara, jadi siapa yang menyalibkan Yesus? Siapa yang menyalibkan Yesus? Saudara, saya sudah gambarkan ada dua versi dari secara kronologi, ya. Siapa yang menyalibkan Yesus? Tapi dari kacamata ilahi, siapa yang berencana? Tuhan tidak berencana penyaliban itu, saudara ya. Tetapi peristiwa dosa itu, kegagalan, keberdosaan manusia itu tidak bisa menghentikan rencana Allah. Saudara-saudara, seperti ya, satu kali saya pernah ceritakan ya, ada potongan-potongan kaca ya. Saudara, kalau saudara punya cermin, punya kaca yang bentuknya bagus dipasang saudara. Tapi ini limbah kaca. Limbah kaca saudara ya. Sudah enggak ada bagusnya, sudah pecah-pecah enggak bisa dipakai. Tapi di tangan seorang yang punya seni tinggi, kaca yang di tempat sampah dikumpulkan, ditata menjadi hiasan yang indah. Ya. Saudara, tukang kaca ini atau seniman ini tidak beli kaca baru kemudian dipecah-pecah, tidak. Dia juga tidak menghancurkan barang yang baik, tidak. Tetapi dia memungut hal-hal yang kotor, yang sampah ini di tangannya dibersihkan, dibentuk dengan indah lalu menjadi hiasan yang luar biasa. Tapi dia tidak secara aktif menghancurkan, tidak. Dia mengumpulkan. Jadi Tuhan tidak, Allah Bapa kita tidak merencanakan proses penyaliban. Itu adalah tindakan keji, tindakan kotor, tindakan jijik karena kemarahan manusia. Tetapi itu dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Saudara-saudara, saudara-saudara bisa pulang dari tempat ini mau memahami proses yang mana. Saudara bisa berkata, saya taunya Tuhan disalib oleh Pilatus. Pokoknya saya taunya ini, enggak peduli rencana Tuhan. Ya silakan, saudara juga membawa pulang pikiran yang benar dalam pengertian fakta sejarah. Tetapi mata saudara, pikiran saudara hanya sebatas pikiran jasmani. Saudara tidak memikirkan hal-hal rohani. Paulus dalam Galatia 5 dikatakan manusia rohani, ya, di dalam Roma 8. Manusia rohani memikirkan hal-hal rohani. Manusia jasmani, manusia daging memikirkan hal-hal daging. Saudara-saudara, Tuhan akan melakukan pemisahan pada akhir zaman. Tuhan akan menyingkirkan orang-orang yang tidak benar. Tuhan akan menghukum dosa, itu pasti, saudara. Itu sebabnya saudara bisa memahami peristiwa penyaliban Tuhan menurut siapa. Kalau kemudian saya kembali berpikir dan saya mulai mencoba-coba. Jadi saudara mau memahami versinya siapa peristiwa penyaliban itu. Kalau peristiwa penyaliban ini versi Yudas, ya, versi orang yang gagal memahami visi ilahi, maka dia akan berkata, oh Yesus, ya saya yang menyalibkan karena dia tidak menuruti harapan saya, lalu saya jual dia. Saudara-saudara, kalau melihat versi para imam-imam kepala, kalau bertanya siapa yang menyalibkan Yesus, orang-orang yang dikuasai oleh iri, kedengkian, nafsu kedagingan, kemauannya sendiri. Kemarin Pendeta Yonatan Low, dia mengutipkan, siapa yang menyangkal Yesus? Bukan hanya orang yang pindah agama, itu mah kelihatan mata, saudara, ya. Orang yang menyangkal Yesus, orang yang hidupnya semaunya sendiri, sama halnya menyangkal Yesus. Orang yang tidak mau, yang katanya mau menjadi pengikut Kristus, kemudian tidak mau menunjukkan siapa dirinya dan kelakuannya seperti Tuhannya, maka dia adalah orang yang menyangkal dirinya. Itu sebabnya kalau kita melihat peristiwa penyaliban, siapa yang menyalibkan Yesus? Para imam akan berkata, oh kita para imam, karena dia melanggar Taurat Musa. Karena dia membuat keonaran, dia tidak menghargai tradisi. Kalau dari versi Pilatus, bagaimana, saudara? Siapa yang menyalibkan Yesus? Itu kan urusannya orang-orang Yahudi yang itu urusan orang yang cuman bangsa jajahan, enggak mau ambil pusing. Hanya satu peristiwa kecil saja dalam sejarah Romawi ketika menjajah Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa pulang dan membawa banyak cerita. Versi yang mana saudara silahkan ambil, tidak ada yang salah. Cuman yang satu versi jasmania, versi kedagingan, versi yang hanya secara kronologi waktu. Atau saudara pulang dan memahami siapa yang menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan Yesus adalah murka Allah. Kenapa Allah begitu murka? Karena dosa manusia. Jadi kesimpulannya, siapa yang menyalibkan Yesus? Orang yang berdosa. Siapa orang yang berdosa? Saudara dan saya. Hari ini, satu peringatan yang baik kita mengenang peristiwa penyaliban. Kalau hari ini kita datang dengan kesombongan kita, kita datang dengan kebanggaan diri kita, kita datang karena dosa kita, kembali kita menyalibkan Tuhan yang kedua kali. kalau kita datang dengan kemauan kita sendiri. Persis para imam-imam kepala. Kalau kita datang untuk memperingati ini, kita mau dilayani semaunya kita sendiri, bukan menyangkal diri. Maka saudara dan sayalah yang sebenarnya menyalibkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak dan renungkan dalam hati, siapa yang menyalibkan Yesus? Adakah kita yang kerap kali dikuasai oleh kedagingan? Kita yang dikuasai oleh dosa, oleh kemarahan kita, oleh kedengkian kita, oleh iri hati kita, oleh kekotoran hati kita. Kita yang menyalibkan Yesus karena Tuhan begitu murka atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran itu. Tuhan, kalau kami mengingat peristiwa penyalipan itu, hati kami gentar, Tuhan. Bahkan setiap kali kami melakukan dosa-dosa, kadang-kadang kami begitu mudahnya mencari alasan-alasan untuk membenarkan diri kami. Kami semakin jauh dari Engkau, Tuhan. Tuhan, kami sadar Engkau Tuhan yang begitu ajaib. Engkau Tuhan yang melampaui segalanya. Bahkan melampaui segala dosa-dosa kami, ya Tuhan. Kasih yang Kau berikan. Anugerah keselamatan yang Kau berikan. Anugerah yang begitu besar. Kalau hari ini kami mendengar sebuah pertanyaan, siapa yang menyalibkan Yesus Kristus? Maka dengan gentar kami berdiri di hadapan-Mu, Tuhan. Sesungguhnya dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran yang kami buat, yang memerlukan penebusan, itulah yang menyebabkan Engkau murka, Tuhan. Tuhan, ampuni kami, tolonglah kami, Tuhan, agar kami tidak terus-menerus dikuasai oleh nafsu daging. Kami tidak terus-menerus hati kami dikuasai oleh kebencian. Pikiran kami terus-menerus dikuasai kemarahan. Tuhan, tolonglah kami. Kasihani kami, Tuhan. Daging yang membelenggu kami, dosa yang terus menyeret kami, biarlah Engkau bebaskan kami. Bahkan kami memiliki kemampuan untuk melakukan firman-Mu, untuk menjadi alat kerajaan-Mu seperti yang Kau kehendaki, bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Engkau memakainya, namun Engkau menghukumnya mereka kembali. Engkau memakai mereka, tetapi Engkau mencampakkan ke dalam dapur api. Tuhan, ampuni kami, pakai kami untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Kuduskan kami, Tuhan. Hari demi hari, Engkau basuh kami. Ajarkan kami untuk menyangkal diri, menyangkal keinginan-keinginan kami, untuk kami bawa ke dalam telapak kakimu Tuhan. Karena kami orang berdosa, pikiran kami kerap kali dicemari oleh dosa. Keinginan-keinginan kami, perbuatan-perbuatan kami berulang-ulang menyalibkan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini Engkau menyatakan betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Kami orang yang berdosa. Kami orang yang menyalibkan Engkau. Namun dengan lembut dan penuh kasih, Engkau terus mengundang kami. Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang kami baca, firman yang kami renungkan, firman yang hidup, yang menolong kami menjadi orang-orang yang menjadi alat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.